بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين. أما بعد، hari ini kita praktik wawancara yang mana temanya adalah tentang pengalaman pribadi. Temanya tentang pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi siapa? Pengalaman pribadi Abi atau Umi kita. Jadi hari ini kalian praktek wawancara yang contohnya kalian telah buat sebelumnya atau bahkan kalian sudah tulis atau kalian sudah hafal. Hari ini Ustaz ingin dengar suara kalian ya, dalam rekaman kalian sedang mewawancara orang tua kalian. Bisa abi kalian saja, bisa umi kalian saja atau keduanya ya. Jika mungkin, ya, temanya bebas, tapi usahakan berhubungan dengan alam atau peristiwa-peristiwa alam atau pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang istimewa, ya. Bisa kalian diskusikan terlebih dahulu dengan orang tua kalian. Teknisnya dan terkait teknis atau caranya, kita menggunakan standar pertanyaan kita, setidaknya pertanyaan yang 5. Pertanyaan yang 5. Apa, kapan, di mana, siapa saja, berapa, mengapa, bagaimana ya. 5 atau 7 ya. Kemungkinan 7 itu tadi. Ya. Jadi apa, kapan, di mana, siapa? Ya, kalau ada korban sebutkan berapa? Ya. Kemudian mengapa dan bagaimana? Ya. Minimal 5, paling banyak 7. 7 pertanyaan, ya. Sekali lagi hari ini kita praktik wawancara. Kalian rekam. Kemudian kalian kirimkan ke Telegram Ustadz. Ya. Paling lambat adalah besok. Ingat, paling lambat adalah besok jam 1:30. Paling lambat besok jam 1:30 siang. Ya. Baik. Selamat berpraktik di rumah. Ya. Mudah-mudahan dengan praktik ini kita lebih ceria lagi dalam menjalani pekan-pekan kita di rumah dan bisa membawa kegembiraan pula bagi orang tua kita semua. Ya. Baik, itu saja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.